Kita akan membuka Alkitab kita sebagai perenungan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus 2, kita akan membaca ayat 12 sampai 17. 2 Korintus 2, 12 sampai 17. Jika saudara sudah menemukannya, kita akan membaca bagian ini secara bergantian supaya kita bisa sama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saya akan mulai 12, saudara 13. Kita bergantian hingga selesai ayat 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menuaikan tugas yang demikian? Saya berikan tambahan kepada saudara, 2 Korintus pasal 8 ayat 6, 2 Korintus 8 ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Lalu ayat 16 dari pasal yang sama, syukur kepada Allah, yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus, untuk membantu kamu. Saudara-saudara, dengan demikian kita dapat dapat satu gambaran yang sangat jelas, bagaimana sebetulnya situasi pelayanan yang sedang dihadapi oleh Paulus. Saudaraku, Paulus mengutus Titus ke Korintus dan dia tidak bisa pergi bersama-sama. Karena Paulus mengerjakan lagi pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika dia tiba di Troas untuk memberitakan Injil, di sebelah sana ada Titus yang pergi di Korintus. Dan Paulus mengalami kesukacitaan karena didapatinya bahwa jalan terbuka di Troas. Saudara, ini bagi saya menjadi sesuatu yang sangat menarik. Di mana ada kegairahan orang ingin mendengar Injil, di mana ada kegairahan orang ingin belajar untuk mengerti kebenaran, disitulah kesukacitaan yang sejati. Ya, sayang sekali kita seringkali mengukur rasa senang, kita mengukur rasa kemenangan, kita mengukur rasa sukacita based in project yang kita garap dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Padahal bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Apakah ketika kita hadir, apakah ketika kita ada, kita menjadi sesuatu yang bernilai. Dimanapun kita ada. Nah, saya pikir ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kesukaan dan kepekaan ketika melihat Tuhan membuka jalan itu. Nah, oleh karena itu, semangat Paulus sebagai semangat yang terikat kepada Injil menjadi satu semangat yang harusnya menyemangati kita bersama. Supaya dimanapun kita, kita mempunyai gairah, kita mempunyai semangat karena untuk oleh Injil itu. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan, saudara. Tetapi rasa kemanusiaan itu digambarkan oleh Paulus ketika dia berkata, hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri berangkat ke Makedonia. Dari Troas dia melanjutkan diri lagi perjalanan ke Makedonia dan seterusnya. Tetapi menjadi menarik juga, ada kegelisahan ketika tidak bertemu dengan Titus. Sebagai keterikatan saudara sepelayanan, bagi saya ini sangat menyenangkan saudaraku. Bagaimana orang mempunyai satu ikatan dan tanggung jawab terhadap apa yang diemban. Sehingga ada rasa belum nyaman, belum tenang kalau belum bertemu sebagai satu tim dan apa yang sedang kita garap dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, di dalam menggarap seluruh ladang pelayanan, di dalam menggarap seluruh apa yang kita kerjakan, semangat itu harus menyemangati kita. Kegairahan akan jalan yang terbuka dan kegairahan sebagai satu tim yang melayani bersama-sama. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, dengan jujur saja saya mulai membayangkan kenikmatan Paulus. Ya, Titus adalah muridnya yang dilatihnya sampai kemudian bisa diutusnya. Ya. Saya selalu memikirkan apa yang dikerjakan para rasul dan saya merindukan. Bukan bagaimana saya menjadi pendeta supaya saya bisa banyak berkhotbah, itu bukan cita-cita saya. Ya, mau soal khotbah di mana, di hadapan siapa, bagi saya itu tidak menjadi terlalu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting ketika Tuhan memakai kita untuk menghasilkan apa dalam kehidupan kita. Mengkader, mendidik, melahirkan generasi kedua. Gelombang yang lebih kuat lagi dari kita. Lebih lengkap lagi dari kita. Nah itu harus menjadi pergumulan serius. Apakah kalau saya mati, saya akan meninggalkan sebuah gerakan yang kuat? Apakah kalau saya mati, saya sudah melahirkan murid-murid yang setia, yang bisa menangkap satu semangat di dalam melayani Tuhan dengan penuh dan utuh? Maka tidak heran kalau kemudian ada rasa kerinduan yang begitu mendalam pada seorang Paulus akan Titus. Begitu banyak yang mereka garap dan mereka kerjakan. Paulus juga mengutus Timotius ke Efesus, mengirim Titus ke Korintus. Saya mulai membayangkan pekerjaan yang digarapnya. Entah berapa tahun Paulus melatih murid-murid itu, tapi murid-murid itu menjadi andalan yang luar biasa. Murid-murid yang kemudian dipuji oleh Paulus sebagai murid-murid yang punya jiwa yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Keteladanan Paulus memenuhi hati dan pikiran mereka dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah saya pikir ini menjadi hal dan gelombang yang penting. Saudara-saudara kalau kita melihat sekolah teologi mengutus, tiap tahun mengutus. Tetapi maafkan saya, dalam pengamatan saya, yang diutus pergi dan membangun kerajaannya sendiri. Nyaris. Sulit untuk menemukan sebuah kerjasama. Padahal misalnya dua gereja sama-sama lulusannya dari satu STT. Ini gampang saja dulu ya. Kalau dalam dunia persialatan sama-sama Shaolin Pai kan begitu ya. Gurunya sama, saudara seperguruan. Tapi kok gak bisa kerjasama ya? Kenapa itu? Ya, kenapa mereka kemudian tidak bisa kerjasama? Kenapa mereka tidak bisa menggarapnya? Itu menjadi pemikiran serius. Sehingga gelombang ini menjadi sesuatu kelemahan di dalam gereja Tuhan. Ya, kelemahan yang meresahkan kita. Mau kemana kita pergi? Mau apa yang kita garap dalam hidup ini? Nah karena itu, apa yang dikerjakan Paulus menjadi sebuah keunggulan kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana menumbuh kembangkan kegairahan dalam menjalankan misi yang diemban? Menjadi satu teamwork yang kuat. Kamu di sana garap, kamu di sini garap. Tetapi itu ada dalam satu tali temali yang kuat. Bagaimana suara kebenaran itu dikumandangkan dan bagaimana kemenangan demi kemenangan itu diwujud nyatakan. Ya, itu sebab orang datang dari satu STT lalu kumpul. Saya sering juga diminta untuk ceramah dan bicara di antara kumpulan-kumpulan STT lalu mereka mengadakan reuni begitu ya. Tapi kalau kita sudah ngobrol-ngobrol, akhirnya semua mesti ngakuin. Dan saya cuma bilang, saya nggak ngerti kalian sebenarnya reuni untuk apa. Kesimpulan cuma satu, temu kangen. Ternyata pendeta juga sama ya, kangen-kangenan. Tetapi no project, no vision. Untuk apa kita sebetulnya mau kumpul dan mau kerjakan apa? Itu sebab saudara yang kekasih, belajar untuk menghargai kebersamaan menjadi amat sangat penting dan menyatukan kekuatan untuk menggarap pekerjaan Tuhan. Karena ini bukan pekerjaanku, ini bukan pekerjaanmu. Tuhan pakai kita untuk melayani dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga nada-nada itu harus kita beri menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itulah, kita adalah orang tua yang berhasil kalau bisa membawa anak-anak kita hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tapi jangan pikir kita orang tua berhasil kalau berhasil membawa anak-anak itu menggapai tingkat studi yang lebih tinggi tetapi gagal dalam pengenalan dan pelayanan akan Tuhan. Saya harap kita semua bergairah dalam hidup seperti ini. Ya, karena ini jadi prinsip penting yang harus kita kumandangkan. Nah jadi ini mesti menjadi perhatian serius kita juga. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menumbuh kembangkan prinsip dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah ini menjadi perlu saudara-saudara yang kekasih. Nah oleh karena itu, bagaimana ungkapan perasaan Paulus kita rekam di dalam kerinduannya menumbuh kembangkan pelayanan menjadi amat sangat penting. Bagaimana prinsip itu ditanamkan, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dia bersyukur kepada Tuhan di dalam Kristus yang selalu membawa dia pada jalan kemenangan. Kemenangan apa? memberitakan Injil itu. Bagi Paulus kemenangan bukanlah kemarin uangku 10, sekarang 40. Bagi Paulus kemenangan bukanlah kemarin aku sakit, sekarang sehat. Bagi Paulus kemenangan bukanlah kemarin temanku 3, sekarang 10. No. Kemenangan bukan itu. Tapi kemenangan bagi Paulus adalah kalau Tuhan membuat dia menuai hasil dari apa? Taburan firman itu. Kemenangan bagi Paulus adalah kalau orang bisa berbalik dan menerima Injil itu. Nah, saya kira ini menjadi penting, saudara. Ya, kita mengenal Paulus sebagai seorang yang luar biasa. Dia menggugat para muridnya dan berkata, lihat aku, teladani aku. Saya tidak tahu apakah kita punya keberanian untuk berdiri di depan banyak orang, lalu berkata, lihat aku, teladani aku. Adakah sesuatu yang kemudian mereka bisa belajar dari kita? Tidak semua orang suka kita. Tapi buat mulut mereka mengakui ada kebenaran itu dalam hidup kita. Di semua aspek kita harus berkelahi, saudara. Di semua aspek kita harus bertanding. Dan itu kehidupan kekristenan kita. Karena itu terlalu banyak sebetulnya yang belum kita kerjakan, bukan? Mungkin saya pengkhotbah yang baik, tapi saya bukan teman yang baik. Mungkin saya teman yang baik, tapi teman yang tidak terlalu bisa diandalkan untuk membuat terobosan-terobosan. Mungkin saya teman yang bisa diandalkan membuat terobosan-terobosan, tapi ternyata saya bukan suami yang baik. Mungkin juga saya suami yang baik, tetapi kemudian ternyata saya bukan pendeta yang bertanggung jawab penuh. Mungkin saya pendeta yang cukup bertanggung jawab pada program organisasi, tapi ternyata saya ayah yang gagal. Di berbagai-bagai sudut susi dalam hidup itu kita mesti melihat. Karena pelayanan adalah satu keutuhan. Tidak mungkin bertentangan pada dirinya. Karena itu mengolah diri, melatih diri menjadi pelayan seperti yang Tuhan kehendaki perlu. Karena itu Paulus berani berkata dan berdiri. Ayo, lihat apa yang salah pada aku. Mengagumkan bagi Paulus. Ya. Nah, saudara-saudara, saya pikir memang ini menjadi perhatian yang sangat serius. Tadi saya pikir-pikir ya, nanti kita 2012 harus betul-betul mendisiplin diri, ada banyak aspek yang mesti kita perbaiki. 2012 gereja kita mulai kebaktian 7.30 adalah kebaktian doktrinal. Nanti 10 sama jam 5 sore adalah kebaktian ekspositori. Lalu tahun depan ada dua seminar besar yang kita tambahkan. Ya, seminar tentang iman rasuli dan seminar dalam buka tahun. Saya akan menyibak misteri waktu dan bagaimana menerobos memahami dalam dimensi Kristiani. Ya. Tiap tahun kita akan merubah, itu menjadi seminar wawasan. Ya. Bagaimana Christian Worldview juga saya akan masukkan dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Capek? Yes. Tetapi itu menantang lagi untuk memikirkan sesuatu. Ya. Apalagi yang kita mesti garap. Ya, saya pikir kita perlu. Oleh karena itu dalam membentuk supaya kita mengalami kesukaan dan bagaimana kita boleh menjadi alat Tuhan yang ampuh, mari kita lengkapi diri kita secara bertahap. Ya, mendisiplin diri di dalam ibadah menjadi bagian yang perlu, saudara. Ya, saya harap nanti mulai ya. Kalau pengakuan iman rasuli, saya masih suka perhatikan. Kadang-kadang mungkin kita pikir ini pengakuan yang kita coba ngomong saja. Tapi kenapa saudara nggak berusaha sikap lebih hormat misalnya? Ya, kenapa sih mesti tangan kita di kantong atau kita sambil lipat pinggang bacanya kami mengikrarkan pengakuan iman rasuli? Kenapa nggak menghayati? Ya, saya tidak bilang kalau sikap saudara militer berarti saudara baik. Minimal. Sikap saudara baik walaupun hatinya mungkin enggak ya. Nah itu urusanmu lah. Tapi kalau sikapmu saja yang dilihat mata yang cuma bisa rapi enggak ada. Terus bagaimana aku bisa tahu hatimu baik? Karena apa yang ku tahu dari kau adalah apa yang ku lihat. Sehingga saya selalu mulai melatih. Kalau saya lagi pasti tangan saya di samping. Saudara boleh perhatiin. Saya membuat rasa salah kalau saya misalnya tangan terlalu santai atau apa. Saya lagi mengikrarkan pengakuan imanku. Aku mau serius. Iya. Ada teman tadi kasih masukan misalnya di remaja kita anak-anak kebaktian. Ya. Pakai BB-an gitu. Saya panggil pengurus remaja tadi kita ngobrol sama Jamie ya. Lalu saya telepon anak saya, Alkitabmu di mana? Ada apa? Lah emang kamu bawa Alkitab? Enggak. Aku pakai HP. Stop, cari Alkitab sekarang, mulai sekarang papa enggak mau lagi. Sayang bukan papa yang tahu, kalau papa hajar kamu ya. Jangan pakai lagi. Ambil Alkitabmu. Aku pakai HP, Pak. Kau pakai HP ya. Kemarin kita juga diskus. Enggak tentu semua orang tahu kamu memang lihat Bible. Tapi yang orang tahu kamu pegang HP atau pegang BB. Dan yang kedua, mesti on. Kalau on, walaupun kamu bisa bilang offline gitu kan. Mana kamu offline? Pasti kamu tergoda. Bergetar dikit bukan Alkitab yang kau lihat lagi kan. Getarannya itu yang kau lihat. Matamu melotot ke situ terus. Apa yang kamu kerjakan? Kalau kau bilang Tuhan hadir di hadapanmu, bagaimana yang kau bisa melakukan? Ayo cari Alkitabmu. Iya Pak, saya bersyukur anak saya masih gampang diatur ya. Saya cukup 1-2 kali bicara udah. Bapak gak mau lagi, nanti yang lain-lain lihat kamu begitu, kamu gak baik. Anak pendeta Bigman aja bawa begitu. Oke lah, yang lain main bebean, kamu tidak. Tapi kamu juga hidupkan bebe kan. Nah saya harap nanti orang tua semua yang anaknya ke remaja, ya, suruh bawa Alkitab. Susah anak sekarang Pak, kalau susah kau atur, kemungkinan kau gak ke surga. Kalau ngatur anakmu saja kau susah, gimana kau mau ngatur dunia ini? Iya, jadilah garam dan terang dunia kan. Tadi Jimmy bilang nanti saya khawatir Pak, nanti ngomong orang tuanya tersinggung. Karena saya pikir banyak juga orang tua kita kadang-kadang kurang apa ya, kurang perhatian dan kurang bisa kerjasama. Guru sekolah minggu nanti tegur anak-anaknya ya, ngambek, orang tuanya marah. Saya pernah ribut dengan majelis di gereja. Saya berhadapan, karena guru sekolah minggu kita ditegur gitu, saya yang datang. Saya belum merit, saya waktu itu ketua di komisi perana, pemuda remaja anak. Pak, saya mau ngomong, iya. Bapak kemarin tegur ada guru sekolah minggu kita gini, iya. Bapak tahu gak anak bapak salah? Oh ya tapi dia begini, sorry pak. Bapak kan majelis, percayakan kita guru sekolah minggu, hargai dong. Tanya dulu gurunya, jangan main semprot aja karena laporan anak bapak. Ya, karena pernah satu anak saya damprat. Ah, bapakku kan majelis. Oh, panggil bapakmu. Lah, apalagi ketemu preman tulen lagi, ya main-main lagi kau sini. Gak boleh begitu. Papa saya majelis. Sehingga saya waktu rapat, saya bawa di majelis. Kalau gini modelnya apa? Anak jadi berani kurang ajar karena bapaknya majelis. Kan gila ini. Bagaimana yang lain? Maka tidak heran kalau kebanyakan di sekolah minggu yang nakal itu anak pendeta. Sama anaknya majelis. Maka saya tidak rela anak saya begitu. Karena saya lama guru sekolah minggu. Saya keras mendidik anak. Anak-anak mungkin juga rasa papa terlalu keras. Tapi mereka tahu bersih. Saya bertanggung jawab pada tiap tindakan saya. Saya bukan orang keras yang babat dia terus-terusan. Mereka menikmati mendapatkan apa yang mungkin orang lain belum dapatkan. Mereka boleh memiliki saya dengan utuh. Dan anak-anak boleh menguji saya untuk hal itu. Karena saya rindu mereka jadi anak yang takut Tuhan. Melayani Tuhan. Karena saya tahu kalau mereka takut Tuhan melayani Tuhan, mereka pasti punya masa depan yang indah. Pada waktu itu mungkin mereka baru tahu. Thanks Pa. Thanks Ma. Mungkin nanti. Enggak apa-apa. Enggak selalu kita menabur anak bisa ngerti. Tetapi kita harus menanamkan prinsip-prinsip yang benar. Nah karena itu saya pikir perlu ya. Supaya nanti dalam mencanangkan disiplin ini anak-anak kita latih. Suruh bawa Alkitab. Ini memang HPD juga sekarang BlackBerry makin hari makin long complete ya. Makin gila ya. Saya dikasih orang iPad. Tapi saya pikir khotbah gak bakal pakai iPad. Saya terus bawa Alkitab saya. Ya. Bukan saya gak ngerti. Kemarin saya mau khotbah di satu tempat. Ya. Lalu kita pergi dulu lihat satu pameran. Apa namanya? Tiket lagi liburan gitu ya. Aduh gak tahu sopir saya markir. Udar. Waduh mah terlambat nih gitu. Akhirnya saya buru-buru sudah naik taksi dulu ya. Istri saya naik mobil nyusul. Saya naik taksi, Alkitab saya di mobil. Mateng dah. Kamu udah sampai mana? Telepon-teleponan lagi dari tempat kebaktian. Saya sih ada handphone saya bisa buka. Ya. Karena kalau sampai darurat, ya ini off ya. Jadi HP jangan di silent ya. Matikan. Kecuali kau adalah bau kematian. Hidupkan. Ya. Nah jadi, saya ada, saya bisa kok. Dan semua khotbah ada di sini nempel. Persoalan saya bukan itu. Waktu saya berdiri, waktu saya pegang ini, berapa mata lihat saya. Dan mereka akan nilai, kok Pak Bingman begitu sih? Apa sih susahnya hormat? Oh teknologi gini, betul. Ya, tapi hormat penting kan ya. Saya gini-gini ya Pak, begajulan, tapi hati saya baik loh Pak. Alah, pusing kepalaku dengar itu. Jangan kau ulangi lagi, omku dulu pernah begitu. Bingman, suaraku ini keras, tapi hatiku lembut. Aduh Mak, sampai sekarang gak ngerti aku. Sudah jadi pendeta. Suara keras, hati lembut, bagaimana lah itu? Tiap hari aku dibentaknya. Tapi dia bilangnya lembut. Sampai sekarang sudah pendeta aku. Belajar filsafat, belajar psikologi, belajar teologi. Tidak ngerti saya bahasanya. Dan omku sudah meninggal pula lagi. Masih tidak ngerti juga. Karena sulit bagi saya memahami itu. Makanya kita harus ada perubahan sikap, bukan? Bagaimana kita melakoni hari-hari kita? Bagaimana kita memainkan peran kita? Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mendisiplin dan mengatur semua? Sampai kemudian hari ini telpon-telpon istri saya. Udah kalau lu belum nyampe, gue mesti pinjam Alkitab nih. Udah siap-siap sama pengurus. Please. Ya, kalau sampai enggak ya saya pinjam. Ya, saya enggak akan naik mimbar dengan BB saya, lalu saya buka situ dan saya khotbah. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Baru mereka mau mulai kebaktian. Udah dekat. Udah saya keluar dulu, ambil kitab, masuk lagi ke dalam. Baru saya khotbah. Ya. Emang Alkitab itu apa, Pak? Jimat? Enggak. Bukan Alkitabnya. Bukan bacaannya. Sikapku yang dilihat orang. Itu persoalannya. Dan aku tidak mau ada ruang di mana setan bermain. Lalu jadi batu sandungan Labing Mansirahit. Repot kan? Padahal banyak kelakuanku hari-hariku. Belum tentu ku garanti bisa menyenangkan dan dimengerti semua orang. Ngapain ku tambah dengan hal yang bisa kuatasi? Buang ini, pakai Alkitab. Teratasi kan? Kenapa harus ini? Kenapa harus ku bikin? Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi sikap yang penting. Ya, karena bayangkan saya pernah merasa terganggu sekali. Waktu saya khotbah tata tutu orang main-main terus begitu ya. Sampai saya kesel. Saudara-saudara, kita sering kali main-main BB, dia masih main terus. Gila juga nih orang satu, saya pikir ya. Sampai saya bilang, mungkin kita kaya atau mungkin toko handphone, semua punya. Lalu tiap hari kita tes dan termasuk hari Minggu. Masih main juga lagi. Sampai saya enek loh. Terakhir kalau sudah ngabis kata-kata, dan kita yang di sini pun rasanya tidak layak kalau main-main BB. Baru dia agak berhenti, entah karena saya ngomong atau memang udah selesai. Saya pun tidak jelas itu. Tetapi maaf sampai selesai kebaktian karena mukanya sudah kulihat, ku kenali. Enggak sejahtera aku salaman sama dia. Iya. Dan celakanya, dia singer pula lagi. Jadi saya lihat dia duduk, saya lihat dia berdiri. Kawan ini. Saya enggak tahu ada orang lain yang merasa terganggu apa tidak. Akhirnya saya bilang, percuma kau naik ke mimbar tadi. Karena apa yang kau lakukan sudah merubuhkan seluruh yang kau kerjakan. Cukup 3 menit. Menghancurkan pekerjaanmu 1 jam di atas mimbar. Buat apa kau latihan? Buat apa kau persiapan? Nothing. Oleh karena itu ya, nilai-nilai seperti ini perlu kita pikirkan. Karena apa? Di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebab ketika Paulus berkata, aku adalah bau harum ya, bagi orang-orang yang mengenal dia. Tetapi bau kematian bagi orang-orang yang binasa, yang menolak dia. Saudara-saudara, Paulus adalah bau harum bagi orang dalam pengenalan akan Allah. Bau harumkah kita? Itu kan pertanyaan. Sehingga kehadiran kita menjadi bau harum bagi orang yang takut akan Allah. Tetapi memang kemudian kita menjadi bau kebinasaan bagi mereka yang menolak Allah. Artinya, ketika firman itu diberitakan, ketika firman itu diajarkan, maka mereka yang takut Tuhan mengenal dan berkata, "Thanks God." Tetapi yang binasa menolak dan berkata, tidak. Nah pada waktu penolakan terjadi. Ini menarik. Alkitab berkata firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Semua pendeta khotbah gitu. Dengan asumsi didoakan yang sakit sembuh. Dengan asumsi yang miskin didoakan kaya. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Itu pemerkosaan ayat itu. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Yes. Tetapi dalam 2 pengertian yang harus diperhatikan. Kau beritakan. Dia jadi berkat bau harum bagi yang menerima kebenaran. Kau beritakan. Dia menjadi bau kematian bagi yang menolak. Karena firman adalah palu yang menentukan vonis. Dong. Guilty or not guilty. Itu sebab Paulus berkata, tetapi siapakah yang bisa mengerjakan tugas seperti ini? Karena tugas itu sangat berat. Aku manusia ketika aku beritakan Injil lalu orang percaya, thanks God. Dia senang, kita menapa, tertawa ya. Tapi waktu dia menolak lalu kita tahu dia ke neraka, betapa pedihnya hati kita. Itu sebab memberitakan Injil bukan perkara sederhana. Bergumul batin ini. Saya enggak perlu dihormati dia. Tapi kenapa dia tidak menghormati Tuhan? Dia tidak perlu dengar suaraku. Tapi suara yang kukatakan, yang Tuhan mau apa katakan, kenapa dia tidak dengar? Sehingga dia terhilang. Tidakkah perlu kita memikirkan dengan sungguh-sungguh susah bagaimana kita mengerti kebenaran itu dengan penuh. Itu sebab memberitakan Injil bukan perkara sederhana. Ya. Saya pernah bilang, saya pernah berdiskusi dengan satu orang. Dan dia tetap bilang, tidak percaya Tuhan. Sesudah selesai diskusi, sudah semuanya. Pertanyaannya ku jawab, ku balik tanya, dia tidak bisa jawab. Tapi kesimpulan terakhir tetap. Sorry Pak Pendeta, saya tetap tidak percaya Tuhan itu ada. Saya pikir-pikir saya mau lagi minta teman saya untuk atur lagi ketemu, karena kemarin saya tanya-tanya rupanya lama nggak kelihatan. Ada masalah agak sedikit. Seperti orang kaya mau dekat stroke, suka kayak orang linglung katanya. Saya pikir ini waktu yang bagus juga ya. Tapi saya tidak tahu sejauh mana dia masih mau untuk ketemu. Batin rasanya mulai gelisah. Ini kalau dia terus gitu mati, aduh. Mungkin dia berpikir dia hebat, dia punya prinsip, dia bersikap. Padahal kita tahu, dia menuju kematian yang mengerikan. Tapi mau teriak, minta kasih tahu supaya dia berubah. Belum tentu dia mau dengar apa yang kita katakan. Itulah beban yang berat pada seorang hamba Tuhan. Bukan soal gak ada uang. Gak ada uang memang masalah. Tapi itu bukan persoalan utama. Karena itu celakalah orang-orang yang berkutat dan ribut hanya urusan uang dan organisasi. Itu urusan kecil. Cinta kepada Tuhan. Kebenaran. Bagaimana aku menjadi bau harum. Itulah urusan utama kita. Karena itu harumkah engkau bagi anakmu? Harumkah engkau bagi istrimu? Harumkah engkau bagi suamimu? Harumkah engkau bagi jemaat Tuhan? Dan apakah orang-orang binasa bisa merasakan bau kematian yang datang darimu? Artinya apa? Orang yang tidak kenal Tuhan melihat engkau orang suci, orang benar, orang lempang. Lalu dia merasa, ah aku tidak cocok. Waduh, ini orang kelewatan kalau ngomong. Wah, ini begini gitu ya. Jangan sampai kemudian dia lihat kita, alah pendeta, pendeta. Enggak ada bedanya. Udah mirip, mirip banget lagi. Akhirnya orang-orang binasa pun mentertawakan kita dalam kekristenan kita. Udahlah jangan banyak bicara lah. Kalau terlalu banyak bicara, aku sudah melakukannya, matang kita. Karena itu saudara, ayo kita menggugat diri kita. Apakah kalau kita berdiri, kita menjadi bau harum yang menyenangkan Tuhan. Bau harum yang kemudian dirasakan orang-orang yang takut Tuhan itu. Tetapi sebaliknya karena kesungguhan keseriusan kita. Kita menebarkan aroma kebinasaan kepada mereka yang melawan Tuhan. Sehingga hati mereka gelisah dan deg-degan. Mungkin mereka gengsi. Keras kepala. Tidak mau dengar suara Tuhan. Tapi paling tidak, engkau sudah membuat mereka gelisah. Ini perlu. Karena itu jangan pernah diskon kebenaran. Bicarakan apa yang seharusnya. Lakukan sebagaimana mestinya. Tetapi mari seimbang dalam tiap tindakan kita. Itu harus menjadi gairah kita, itu harus menjadi semangat yang menyemangati kita terus-menerus dalam kehidupan pergumulan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana yang dikatakan Paulus tadi menjadi sangat menarik. Aku menunaikan tugasku. Ya, tetapi itu memang tidak menjadi sederhana. Tugas yang sangat berat. Dan Paulus menegaskan, mengapa? Karena kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dari zaman Paulus, dari zaman Tuhan Yesus sudah banyak itu. Murid Yesus namanya si Yudas. Jadi rasul cari untung. Bukan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Tapi rasul. Uang lulu yang dipikirkannya. Apa yang didapatnya? Kita juga melihat bagaimana kemudian para murid-murid dalam pelayanan. Dan Paulus menemukan orang di Korintus. Mereka memberitakan Injil itu. Tetapi ternyata mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Sehingga Paulus bilang, aku tidak seperti itu. Paulus pernah mengungkap dalam 1 Korintus pasal 9. Yang pernah juga sudah kita bahas. Bagiku upah adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow, itu sangat perkasa sekali ya. Upah adalah kalau aku memberitakan Injil tanpa upah. Mengagumkan susah. Kalau aku boleh memberitakan Injil, aku tidak dapat apa-apa. Malah aku dianiaya. Thanks God. Aku boleh menderita karena kebenaran itu. Siapa yang mau seperti itu? Gak ada lagi susah. Semua kita akan berbicara tentang diri kita. Sekalipun kita berurusan dengan firman Tuhan. Kita akan minta firman Tuhan itu cocok dengan kuping kita. Kita akan minta segala sesuatu pas dengan selera kita. Dan kita gak akan dapatkan. Ketika kita mau mencintai kebenaran, tahukah engkau? Engkau akan terkikis. Kalau kau mau kebenaran, terpaksa kau lepaskan ini. Sekalipun kau suka itu. Karena kebenaran nomor satu. Kebenaran menyeleksi, menghantam kita. Saya tahu banyak hal untuk gereja kita. Saya tahu banyak prinsip untuk membuat tempat ini penuh. Saya orang marketing tulen. Tapi saya juga tahu bagaimana untuk mendengar suara Tuhan. Belajar. Itu Tuhan mau apa aku mau. Omong kosong kalau saya tidak rasa bangga punya jemaat ribuan. Penipu saya. Tapi cara apa yang Tuhan mau? Apakah saya kemudian melegalkan segala cara? Ya. Ada banyak case saya tergoda untuk menggarapnya. Kemarin saya baru cerita-cerita ada saat tadi pagi ya. Ada satu orang kemudian kita kenal ini pasangan duet yang cukup top terkenal di Indonesia ini penyanyi artis ngomong-ngomong. Ya, sampai saya sama istri kita ngomong-ngomong-ngomong saking panjangnya ngomong. Jam 3 pagi baru pulang. Ini PA pulang jam 3 gawat ya. Kalian nggak ngantuk? Ya nggak apa-apa Pak, kita mau sekalian-sekalian apa? Mau flight jam 5? Aku kurang ajar kau. Kau flight jam 5, aku jam 3 pulang mau tidur udah bengkok badan. Ya ada pulang-pulang teller kita sudah. Gila, pulang pagi. Besok mesti ada urusan lagi. Tetapi hari itu, satu malam karena panjang tanya sana tanya sini, wah jadi panjang kan? Iya deh Pak, besok bebean lagi, panjang lagi cerita. Kemarin gujuk-gujuk dia bebe saya, Pak Bingman. Pak pelayanan Bapak yang di Kalimantan itu apa? Ya saya cerita, selesai cerita. Pak saya mau ikutan dong, ya sudah silakan. Lalu dia ikutan. Habis itu, kemarin malam setengah dua, apa jam dua kali ya bebe itu masuk. Ya mungkin dia lagi di mana kali. Dia lupa nge-BB ke kita ya. Itu udah setengah dua. Peluk masuk. Pak, mungkin di Kalimantan atau di mana. Ada teman saya begini-begini saya sharing. Dia mau loh Pak. Boleh gak kirim proposalnya lagi? Saya kaget juga semalam ketemu kawan ini ya. Lalu sekarang sudah jadi duta besarnya pelayanan kita. Ya sementara banyak pengurus sudah gak capek jalan-jalan kan. Mau ngirim proposal ya. Hei ini datang orang. Gujuk-gujuk semangat. Baru saya pikir lagi Tuhan, gak apa-apalah jam 3 pagi tidur. Hah? Tapi kalau saya sudah ngata-ngotok dengan kepentingan saya, untuk apa saya capek sekali? Saya tinggal saja. Ya, saya kalau mau mensitir ini pasangan ini nyanyi di tempat ini, free. Artis top itu. Gampang buat saya mensitir. Di tangan saya ada banyak orang yang saya bisa minta nyanyi. Atas nama pelayanan. Gereja kita pernah apa namanya, kita punya lembaga pernah lu mau ke Kalimantan cari satu artis Avi atau apalah gitu. Lagi dikenal orang. Bapaknya ketemu, Pak pakai anak saya gak apa-apa Pak, siap kok mau pelayanan. Good. Saya suruh kantor telepon. Udah, telepon. Telepon, oh ya mau Pak Big Man gak apa-apa. Terus gimana aturan mainnya, ada tertentu gak? Gak usah, persembahan aja. Oh jadi kita ngasih persembahan, iya cukup 8 juta. Hah? Gila persembahan kok ditentukan. Pak saya shock juga Pak. Ibu ini enggak salah. Waduh biasanya sih Pak Bingman susah gitu. Enggak lah biasanya di luar itu 20 kok. Ini Pak Bingman kita enggak berani macam-macam. Tapi udah macam-macam nih. Begitu dilaporkan sama aku bilang coret. Masukkan tong sampah namanya. Kasih tahu dia telepon Pak Bingman bilang thank you. Saya mau manfaatin. Saya bisa nego kok. Saya ada orang lain yang saya tahu. Salah satu sponsor dia yang cukup kaya juga. Lu ngomong sama dia, pasti langsung, entah orang itu yang ngasih modal, ngasih duit, pasti saya dapat, dapat. Saya mau siapapun bisa kok. Aku mau dia mau nyanyi di gereja, ini orang kaya telepon, udah sponsorin, ada. Tapi demi Tuhan yang hidup, itu kaya yang Tuhan mau, itu persoalan kita. Ya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan serius yang menjadi pemikiran yang perlu untuk kita pahami. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena itu belajar jadi bau harum susah, bengek saudara. Ya, mungkin kalian lagi tidur, saya lagi diskusi dengan orang lain. Karena itu ayo berkarya bersama, melakukan apa bersama, itu akan menjadi kenikmatan tersendiri dalam hidup pelayanan kita. Ya, nah oleh karena itu kita tidak bisa seperti orang lain yang mengambil keuntungan. Tapi kalau saya tahu, aduh belum tentu Tuhan mau gini, saya mesti stop dong. Karena ini bukan soal bagaimana saya membesarkan gereja yang saya pimpin karena gereja ini milikku. Salah besar, gereja ini milik Tuhan, bukan milikku. Tuhan mau apa itu ku kerjakan. Bahwa ketika kita setia dalam kebenaran, tidak menjadi banyak, tidak apa-apa. Ya. Kita berjalan. Teman kita pernah ngomong Pak Bigman, ada lo yang mau ikut kita. Pak, mereka sudah setuju banget sama ajaran Bapak. Mereka seberombolan mau keluar. Perpuluhannya cepet, tiap sebulan. Cuma satu yang mereka minta, Pak Bingman pakai bahasa Rorong. Maafkan saya, saudara. Gereja kita ini bukan by order. Jangan kau datang ke sini. Udah kau tahu lah, pokoknya di sini miskin boleh, sombong harus. Jangan minta aku untuk melakukan sesuatu yang aku tahu tidak benar. Hanya untuk mencari kumpulan-kumpulan orang. Ada satu gereja di tempat satu persekutuan Surabaya saya layani. Oh benar Pak Bingman, belajar-belajar terus serius. Udah belajar mereka terapkan. Begitu mereka terapkan mulai grondol nih. Karena penggembiranya banyak. Kalau ada khotbah yang mujizat-mujizat apa begitu tumpangi tangan, rame banget. Ya makin hari makin sepi. Kalau bukan yang begituan. Karena mereka udah mulai pinggir-pinggir ini kan gak benar gitu kan. Belakangan takut lagi, panggil lagi. Kita yang mulai pinggir belakangan, gila juga. Karena dia bilang, iya kalau Pak Bigman susah. Pak, bisa enggak gini, Pak, gitu, Pak. Bagus kok, Pak, pelajaran. Saya bilang, sorry. Belajar itu kebenaran satu paket. Enggak bisa kau comot-comot seperti kau mau bikin. Gado-gado, taruh sana, aduk aja semuanya. Enggak bisa. Inilah kebenaran. Sorry. Enggak bisa dikompromikan. Bukan saya enggak mau, saya tahu. Saya bisa berhitung. Paulus bilang apa? Aku tidak mencari keuntungan dari firman itu. Paulus banyak dimusuhin orang. Yes! Makanya dia diuber, dihajar habis-habisan. Ahli Taurat apalagi muak banget lihat dia. Karena ditelanjangi semua sama si Paulus. Yeah. Paulus tidak tendeng aling-aling. Salah! Salah! Orang Korintus surat pertama hantem habis kuat. Kalian masih duniawi. Karena kalian ribut satu dengan lain. Baru pasal 2 agak sedikit mending. Surat yang kedua maksudnya. Ya, nadanya sudah sedikit lain. Karena rupa-rupanya sesudah surat pertama, orang Korintus banyak berubah. Nah, ini Paulus. Maka Paulus selalu bilang, aku tidak pernah memikirkan apapun buat diriku. Tapi Injil itu. Mengagumkan ya, saudara. Sehingga kalau saya pikir-pikir, luar biasa ya. Sampai Tuhan sangat sayang pada Paulus dan memberi Paulus ekstra bonus, hadiah besar. Cuma sayang, hadiah besarnya kita juga gak pengen. Mahkota duri soalnya. Ditaruh duri dalam tubuhnya. Hadiah yang gak pernah kita inginkan ya, Paulus dapat. Jadi kalau saudara belum dapat duri, ingatlah. Itu pertanda kau belum kerja. Ya Pak, kita justru kerja pengen dapat ini, dapat itu. Dapat keju, dapat coklat semua. Jangan duri. Begitu dapat duri, kita kalau bisa lari, lari dah. Terbalik-balik ya. Jumpa litan, saudara. Kalau mau bicara prinsip pelayanan. Percayalah, kalian gak akan suka kalau tahu kebenaran itu penuh. Hah? Kalau saya bicara sederhana. Dan saya selalu sering tanyakan ini, bukan? Kalau saudara suruh pilih jadi miskin apa kaya, pilih mana? Gak usah pakai mikir lah, jangan pura-pura lagi. Ya. Pilih sehat apa sakit? Oke, kalau kau kaya sehat masuk neraka, sakit miskin masuk surga, pilih mana? Toh, tetap aja si Diana gak berubah. Kaya sehat masuk surga, itu jalan setan, gak ada jalan lain. Kebenaran, ayo berani gak? Miskin, sakit, masuk surga. Langsung kita bilang, aduh susah amat pilihannya. Kita gak peduli surganya. Itulah kita, kan gitu kan? Mestinya kan surga lebih penting. Bahwa masuk surga bisa kaya sehat, urusan Tuhan lah kan? Tapi sekarang saya pilih tanya sekali lagi. Udah saya kasih tahu klunya kan? Ayo pilih mana? Kaya, sehat, neraka. Miskin, sakit, sorga. Pilih mana? Sorga. Oke, sekarang kutanya kau. Jadi kalau betul-betul kau miskin, sakit, mau? Halo? Iya masuk sorga, tapi betul-betul miskin, sakit, mau? Tetap aja kau gak mau, ala omong kosong kau. Sekarang belum terlalu miskin aja kau udah ribut. Aduh persoalanku Pak, persoalanku. Semua persoalanmu. Tidak pernah kau pikirkan persoalan gereja atau persoalan Injil bagaimana pemberitaan itu. Persoalanku itu kita. Iya kan? All about me. Kita mesti belajar all about Christ. Itu hidup kita. Itu pergumulan, itu pertandingan kita saudaraku. Karena itu jangan cengeng. Ya. Dan saya percaya kalau itu ada pada kalian, kalian akan jelaskan laskar tangguh. Dalam hidup pelayanan, tidak segampang yang kita duga dan kita bayangkan. Tapi Tuhan akan mendidik, mendidik, mendidik, mendidik, mendidik, mendidik, mengangkat kita step by step. Kristus tentu adalah Tuhan kita. Number one itu. Tapi kita ketika bicara Rasul, saya jujur saja, dari semua rasul itu saya paling terobsesi dengan Paulus. The smart man. Brilliant. Saya pikir ke Athena, ke sarangnya filsuf-filsuf besar, dia berkelahi. Ya orang Athena, aku di sini. Itu di Areopagus itu. Ya. Waktu kita pergi ke Yunani, saya lihat itu Areopagus. Wah, itu tempatnya Areopagus. Di situ Paulus berdiri. Gitu. Sebetulnya pengen naik aku, tapi capek juga. Jadi aku lihat aja, aku bayangkan aku khotbah di situ ya. Walama, yeay! Orang-orang Yunani, aku kasih tahu kepadamu. Kulihat tulisanmu kepada Tuhan tidak dikenal. Kukenalkan Tuhan itu kepadamu. Wih, close, apa namanya, openingnya keren loh, saudara. Itu kan menyentuh, tidak kau kenal, ku kasih tahu kau. Berarti dia ngasih tahu sama yang dikasih tahu, pinter mana? Yang ngasih tahu kan? Jadi Paulus sudah mengatakan, aku lebih pinter dari kamu. Ku kaget semua, apa kau bilang? Apa yang mau kau jelaskan pada kami? Langsung Paulus ngomong, mati logika mereka semua. Karena orang-orang Yunani itu ada istilah, mau naik Areopagus, jangan bicarakan isu kemarin. Apalagi bulan lalu. Padahal kalau kita ngobrol pelayanan, yang kita bicarakan apa? 10 tahun lalu. Mana bisa futuristik kita? Selalu kecegat. Nanti gini, nanti enggak bergerak-gerak sampai mati. Mau apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Tapi awas, hitung langkahmu. Step, step, step. Maju, maju, maju, maju, maju. Ini pergumulan tidak sederhana. Nah, karena itu kembali saudaraku yang kekasih. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan dia menantang orang-orang di Yunani. Sesudah dia jelaskan, di tempat di mana tidak ada isu kemarin, bicarakan urusan hari ini yang belum kita diskusikan dan soal besok. Dan Paulus bicara lebih dari besok tentang Kristus dan dia menembus seluruh pemikiran orang-orang Yunani. Sampai orang Yunani bilang, ah, omong kosong kau. Ah, apa kata si pelayan ini? Mereka pergi, tapi tidak bisa bantah. Di sarangnya orang-orang pintar, Paulus bicara. Siapa nama si Dimo? Kok jadi tiba-tiba saya lupa. Nama majelisnya Areopagus. Sup, di... Ayolah, jangan sama tuanya kau, sama aku lagi. Ah. Siapa yang ingat? Kita ada PA itu. Di Dinoteus. Di... Bukan Demetrius. Dionysius. Saud yang masuk surga ya. Yang lain hampir menyesatkan. Ya, Dionysius sekarang ada gereja di Yunani. Ya. Dionysius untuk mengingat dia, majelis agama dari Areopagus, orang-orang filsufnya itu, yang kemudian terima Tuhan. Ya. Terus dia melayani dengan baik-baik. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, ih Paulus luar biasa ya, hebat lu. Hah? Kemana dia pergi? Dia lakukan. Dia tulis surat Roma, sampai sekarang kita membaca surat itu, mesti berkerut tuh. Ada orang bilang, waduh surat Roma kan gampang pak. Ya gampang, lu baca, lu khotbah kayak di otak lu. Bukan apa kata Roma. Banyak kan pendeta gitu. Di khotbahkannya apa yang di otaknya, padahal bacanya gak begitu. Dengan tubuhku aku melayani dosa. Dengan jiwaku aku melayani Allah. Waduh mak, ini dualisme apa dualistik? Apa-apa dia ini? Ternyata enggak. Ya, ketika aku ingin baik, bukan itu yang kulakukan, justru yang jahat. Yang tidak kuinginkan, itu yang kukerjakan. Apakah Paulus bicara dualisme? Bahwa hidup itu, seperti filsafat Yunani. Filsafat Yunani kan begitu. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Jiwa suci, terus-menerus hidup, tubuh hancur. Itu dualisme, tubuh jiwa. Paulus sedang ke sana. No! Karena di Roma 12 langsung dia ngomong, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Dia tidak memisahkan tubuh dan jiwa. Dia tidak dualisme. Jadi apa yang mau dibicarakan oleh Paulus? Dia mau mengatakan, hidupku adalah medan pertempuran. Jiwaku menjerit kepada Allah. Bagaimana seharusnya aku hidup. Tapi tubuhku menginginkan hal-hal yang salah. Dan aku harus berkelahi tiap hari. Karena itu jangan cengeng. Pertempuran kita, detik ke detik, baik maksudmu datang kemari kan, mau kebaktian. Tahu-tahu di sini belum selesai, udah marah kau. Ribut, belum mulai pelayanan. Atau kau main, ini kacau, waduh, resok, hilang kesejahteraan kita ya. Tapi lagi pelayanan, bayangkan, gak ada di planningmu itu kan. Kau sudah berdoa, jadikan aku berkat. Ternyata kau pulang jadi laknat. Kan susah juga kita ya. Tuhan berkatnya doa aku, kenapa pulang aku jadi laknat begini? Lalu kemudian kita bilang, kalau begini caranya, udahlah besok aku gak ke gereja. Hilanglah kita. Dan berpesta poralah setan. Itu sebab Paulus bilang, ketika aku berdiri, aku bawa harum bagi mereka yang mengenal Tuhan. Yang mendapat berkat Tuhan itu. Pilihan Tuhan. Tapi aku menjadi bau kematian bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Wow. Indah. Karena itulah saudaraku yang kekasih, biarlah ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Kemenangan akan kita raih dan kita miliki. Dimanapun kita ada. Ketika gegap gempita kesetiaan mewarnai kita. Biar masing-masing diri kita terus memperbaiki diri kita. Itu yang saya bilang ya. Membangun kerohanian dimulai dari commitment to yourself. Ya. Saya harap tank. Pengurus juga saya bilang ya. Rekan-rekan aser greeter. Setiap kali saya bilang. Kalau sampai tamu datang duluan dari kau penyambut tamu. Sudahlah. Pertama perlu kau lakukan sebelum kebaktian mulai pengakuan dosa dulu. Itu penting itu. Jangan rasa enggak salah. Demi Tuhan yang hidup. Harus ada perasaan salah itu. Tumbuhkan dalam hati kita. Aku salah. Aku tugas. Tapi aku tidak lakukan dengan baik. Salah. Enggak usah pakai alasan lagi. Pak macet. Udah tahu aku Jakarta macet. Bukan cuma kau yang ngalamin, aku juga. Jadi ngerti itu. Pokoknya hukum dirimu kau salah. Selesai. Jalankan tugasmu. Tau-tau sudah bertugas. Mestinya nyanyi kau pas. Pales pula kau nyanyi lagi lari ke kiri ke kanan. Kenapa lari-lari? Enggak latihan. Nangis kau. Minta ampun kau sama Tuhan besok. Ampuni aku. Kurang baik aku melayani. Coba kalau lo nyanyi itu di panggung. Pertunjukan show. Fales. Besok kagak diundang lagi. Pasti kamu enggak mau fales kan? Bagus terus. Itulah bedanya kau sama Tuhan. Kalau melayani Tuhan aja yang barang jelek. Kalau melayani dunia barang bagus. Asumsinya sederhana ya, Tuhan maha kasih, dunia kejam. Tidak kau tahu Tuhan lebih kejam dari dunia ini. Salah kau ke neraka, bukan ke surga. Jangan main-main. Dunia cuma bisa menghukummu, boleh atau tidak boleh pampil. Tapi Tuhan menghukummu lebih mengerikan. Ya, kita belajar ya. Mau menutup tahun ini, saya harap ini jadi proyek kita. Ya, matikan yang tak perlu. Perlok! Sikap hormat ketika kita lakukan. Berdoa bergumul betul-betul dalam hati kita. Lakukan tugas kita dengan baik. Best of the best. Bagaimana mau melayani Tuhan itu? Percayalah. Pada waktu titik kau temukan kebenaran. Engkau akan terus bergumul dan bergumul. Bagaimana mengerjakan kerjaan Tuhan. Gak ada waktumu lagi merengek-rengek. Gak ada waktumu lagi beribut. Lalu capek lah, apalang. Gak ada lagi tuh. Ya. Enggak ada lagi waktu mengasihani diri. Tapi kita terus kalau, aduh ini udah, ini belum, ini udah, ini belum. Ya. Yeah. Saya akan close dengan apa yang kita diskusi kemarin dengan satu kawan ya. Ada Pak Yuka undang satu kawan lalu ngomong-ngomong soal Papua. Saya kemarin juga sempat share ya. Di Pasutri ya. Terus saya agak gelisah dan berapa hari ini saya cuma terus mikirin itu. Papua sekarang. Kemarin waktu selamat kita mau bikin apa namanya perjalanan politik kita mau mulai dari Papua untuk perjalanan politik 2012. Saya mau membuat satu kardioskop, biasanya kan orang di belakang, kita dari depan nih mau ngikutin terus. Saya lagi pikir itu menuju 2014 tiap momentum mau dicatat supaya perjalanan itu saya mau record dulu. Harap sampai 2014 apa yang terjadi kecatat dan kerekam semua oleh kamera kita. Jadi kita bikin satu rubrik baru di Repermata. Ya. Yeah. Kita mulai dari Papua. Nah, waktu kemarin ngomong-ngomong cari data 58-42. 58 itu Kristen, 42 non-Kristen. Saya kaget juga. Gila, gak salah nih. Iya Pak, kata Selamat. Tapi kemarin saya ketemu dengan orang yang pelayanan di Papua. No, Pak. 80-20. Saya shock juga ya. Lu yang benar lu. 80 apa ini? Non-Kristen. Ngaco kamu, saya bilang. Yes Pak. Minimum ini data. Tunjukin sama dia. Kalau yang dipublish umumnya memang ada 70-30, 60-40. Tapi sorry loh Pak, udah majority yang non. Itu sebab ke Papua saudara akan ketemu kampung Kristen. Kampung Muslim. Dengan 100 masjid, satu kabupaten, apa satu kecamatan. Itu. Hah. Ngeri ya. Lalu, lebih berat lagi saudara. Sekarang tiap tahun 200.000 orang masuk ke Papua. Padahal penduduk Papua 3 jutaan ya. sekarang tambah terus. 2-3 juta penduduk asli Papua, 200 ribu tiap bulan imigrasi. Hijau royo-royo. Hijaunisasinya subur. Tapi maaf ya, orang Kristen di Jakarta. Saudara, Tuhan promosikan kita, kita mau jadi laskar Tuhan, kita dapat berkat ini. Itu melulu yang kita omongkan. Saya enggak tahu lagi. Kenapa kita bolak-balik cinta terhadap diri begitu luar biasa. Kita gelisah. Saya waktu ditanya, tahun depan kita bilang memang kita mau rekrut anak-anak Papua. Lulus SD, lu cari dah. Kasih gue 10, lulus SMP kasih 10. Kita masukkan ke sekolah kita didik. Nanti sampai sarjana baru kita mulai gerak. Pak, kalau saya kirim SMP betul juga ya. 3 tahun lulus, kuliah 4 tahun, 7 tahun. Berarti tahun ke-8 kita baru bisa start. Lama amat. Ya kalau saya pikir betul juga ya. Kalau setahun 200, 8 tahun 1,6 sudah masuk ke sana. Ya benar juga. Ngapain kita nih? Waduh, tapi saya juga gak tahu apa yang mau dikerjain. Saya goncang batin saya. Tuhan tolong. Ya, ini perkelahian serius kita. Karena itu kita bergereja di sini bukan mau main-main. Kita gereja tak bisa sekedar haleluya, happy. No. Saya mau mengajak saudara berkelahi. Bukan dengan saya. Berkelahi dengan zaman ini. Maka di Papua ini kasihan. Rontok anak-anak. Itu sebab kita tembak sana tembak. Kemarin juga agak miris. Ya. Karena ini makin parah. Isunya terlalu berat. Ya. Mungkin saudara nonton TV, saudara baca koran. Tapi saya tidak tahu sejauh mana saudara punya beban. Mungkin kita hanya melihat itu dalam konstelasi politik tok. Tapi tidak memperhatikan itu dalam ukuran yang seutuhnya. Kantong Kristen yang sobek. Kalimantan, di tempat kita itu Kabupaten Landak. Saya pernah lihat satu masjid besar setengah mati. Waktu saya tanya ukuran besarnya kenapa? Karena yang muslim cuma satu, yang ngurus masjid itu. Suami istri dan anaknya. Saya bilang kok bisa didiriin nih? Itu zaman-zaman Ismi masih kuat dulu. Bangunin semua, padahal tidak ada jemaatnya. Lalu saya cek itu orang apa? Orang Kristen. Tapi kalau kita mau tahu ceritanya, miris. Kenapa kok jadi begitu? Kenapa kau pindah? Jawabannya sederhana. Alah pak, bertahun-tahun jadi Kristen gak dapat apa-apa. Ini kami dikasih tempat tinggal, kain sarung, dan uang. Kemana uangnya orang Kristen? Udah jelas lah ya, bangun gedung mewah, bikin acara mewah, dan mewah-mewah yang gak karu-karuan. Jangan pikir gereja kita tidak memikirkan, tapi jangan juga cupet. Marilah kita kiri semuanya, ya. Pakai koteka saja lah kita, jas kita jual lalu kita kirim uangnya ke sana. Ya enggak juga lah. Pakai yang pantas untuk kita, yang kita bisa. Tapi jangan lupakan sisikan. Ya, saya tidak pernah merasa gentar dengan apa yang dikerjakan gereja kita. Karena kita mengeluarkan uang cukup besar. Kalau kita kalkulasi tiap bulan, ya tidak kurang dari 350-400 juta habis untuk misi kita. Baik radio, baik pendidikan. Tidak kurang. Tiap bulan. Saya rela bengek. Saya rela capek. Karena itu apa yang dikerjakan gereja, tidak seberapa dengan apa yang kita kerjakan. Tapi saya harap saudara makin masuk, makin ngerti. Makin kelingkar dalam. Ayo pak, saya siap. Saya berikan hidup saya. Supaya boleh jadi bau harum. Bagi mereka yang dikasihi Tuhan. Dan bau kematian. Bagi mereka yang melawan Tuhan. Artinya, engkau betul-betul Kristen, teruji, dan tidak terbantah. Biar kita menjadi suara yang agung itu. Ingat, terlalu bahaya kalau kau terlalu mencintai dirimu. Belajarlah mencintai Tuhanmu, sampai engkau hangus dan terbakar. Ingat, kalau mau bergereja, jangan lagi canggung tentang urusanmu. Jangan lagi kau malas pelayanan, hanya karena persoalan-persoalan ini dan itu. Lawan batinmu. Semua kita punya persoalan. Omong kosong kalau enggak. Tapi jangan pikir saya enggak punya persoalan. Yes. Tapi jangan menyerah. Karena itu kita terus maju dalam melayani Tuhan. Lakukan apa kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Menggapai kemenangan. Di tekanan kehidupan. Fakta yang tidak terhindar. Amin. Kita berdoa.